Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fi din, azakumullah. Kembali kita melanjutkan bismillah subhanahu wa ta'ala kajian kita dalam membahas syarah dari Al-Arba'in Nawawiyah. Dan kita masih dalam penjelasan arkanul iman, rukun-rukun iman, di mana kita masih dalam kajian tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah, beriman dengan para malaikat. Dan telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya tentang beberapa hal, beberapa perkara yang wajib untuk kita imani, kita benarkan dan kita yakini terkait dengan al-iman bil malaikah. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan mereka, wujudnya para malaikat, bahwa malaikat itu ada wujudnya, ya, secara nyata ada fisiknya, ada zatnya, ya, sesuatu yang konkret, nyata, ya, bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh panca indera manusia, bukan sesuatu yang maknawi atau abstrak, ya. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan sebagian dari nama-nama mereka secara khusus, demikian pula secara umum yang tidak dijelaskan tentang nama-namanya namun jelas adanya. Dan yang ketiga adalah beriman dengan sifat-sifat mereka, ya, beberapa karakter ataupun sifat yang khusus yang mereka miliki, sekaligus yang keempat, yaitu beriman dengan beberapa tugas yang mereka emban, yang mereka pikul. Nah, dan di sini beliau menambahkan beberapa keterangan terkait dengan al-iman bil malaikah. Kita lanjutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa minhum man huwa muwakkalun bihifdi amali bani Adam. Dan di antara para malaikat ada pula yang diberikan tugas untuk menjaga amalan-amalan manusia, ya, ya, mungkin sebahagian, ya, kemudian mengklaim bahwa nama malaikat tersebut adalah Raqib dan Atid, ya, malaikat yang senantiasa dekat menjaga dan mencatat, ya, menemani setiap manusia, setiap hamba, ya. Dan penamaan tersebut, ya, tentunya hakikatnya bukan sebuah nama yang memang Allah sebutkan, yang apabila kita perhatikan konteks, ya, kita perhatikan konteks ayatnya, itu menjelaskan tentang sifat dua malaikat tersebut, ya, bukan penyebutan atau penjelasan tentang nama malaikatnya, tapi sifatnya, Raqib dan Atid. Raqib yaitu senantiasa mengawasi, ya. Atid dekat, hadir dan mencatat. Nah, itu sifat malaikat yang menemani setiap hamba dimanapun mereka berada. Ya, fis sirri wal alaniyah. baik dalam kondisi sepi sendirian ataupun di tengah keramaian. Disebutkan di dalam surat Al-Infitar ayat ke-10 sampai ke-12, Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan sesungguhnya atas kalian lahafidhin, ini para malaikat ya, para malaikat yang memelihara dan menjaga. Kiraman katibin, mereka adalah para malaikat yang mulia, senantiasa mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Naam. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Wa hum jundun min junudillah, atau hum jundun min jundillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka itu para malaikat memiliki amalan-amalan, tugas-tugas yang ya mereka pikul, yang mereka emban, yang kemudian mereka jalankan. Dan mereka adalah tentara di tentara-tentara Allah Azza wa Jal. Nah, jadi mereka tetap statusnya ya sekuat dan sehebat apapun ya, tugas yang mereka emban dan apa yang mereka lakukan, tetap mereka adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Tetap di bawah kontrol Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, sehingga jangan dikira bahwa malaikat itu justru terkesan membantu Allah ya, sehingga ada yang ya, memahami berarti Allah butuh dengan makhluknya. Tidak demikian, bukan itu maksudnya ya, tapi justru sebaliknya ya, bahwa keberadaan malaikat yang kemudian mereka menjalankan sebagian tugas yang mereka emban, dan itu pun tidak lepas dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menunjukkan Allah itu maha kuasa. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, jangankan yang kecil, yang sedang, yang besar. Malaikat yang luar biasa fisiknya, zatnya besar. Ya, tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min 'alamil ghaib alladziina la narahum walakinna nu'minu biwujudihim. Dan mereka para malaikat adalah alam ghaib yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah, dan itu ujian bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, mengimani sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dijangkau oleh panca indera untuk sementara ini. Meskipun ya bisa dilihat oleh sebagian manusia yang lain seperti para nabi dan rasul. Ya, sebagian kisah telah kita sebutkan. Ya, bagaimana para malaikat datang, ada yang menjelma ya, menjadi manusia, ada yang menampakkan wujud aslinya seperti kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, adapun kita ya manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tentunya ya ini ya sesuatu yang dimaklumi ya. Adapun para nabi dan rasul, mereka adalah makhluk-makhluk pilihan, manusia-manusia mulia, sehingga mereka juga mendapatkan kemuliaan untuk bisa ya ditamui ya, didatangi oleh para malaikat, baik secara langsung ataupun ya dalam kondisi menjelma sebagai manusia. Nah, wa nu'minu bi'amalihim allati dzakara Allahu jalla wa ala annahum yaqumuna biha bi'amrihi subhanahu wa ta'ala. Di samping kita beriman dengan keberadaan para malaikat, dan kita juga beriman dengan tugas-tugas dan amalan-amalan mereka seperti yang Allah sebutkan ya, mereka menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka ya, yaf'aluna ma yu'marun ya. La kaman inharafa fil malaikah Tidak seperti kondisi pihak-pihak yang mereka menyimpang terkait dengan keimanan terhadap para malaikat. Kita sudah bahas terkait dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada beberapa firqah sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang paling terdepan adalah kaum musyrikin dan kufar. Ya, mereka mengingkari dan menentang Allah Azza wa Jalla. Di samping itu mereka juga ada yang musyrik, menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pengingkar, penentang. Dan di sana pula ada yang menampakkan sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, namun ternyata mereka tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dengan keimanan terhadap para malaikat. Ada sebagian pihak yang juga menentang, mengingkari. Faminhum man ada ba'dhum, bahkan ada yang memusuhi. Melihat saja tidak pernah, tapi subhanallah, ya, mereka memusuhi para malaikat. Ya, tapi ternyata ada latar belakangnya, ada sebabnya. Ya, kal Yahud yu'aduna Jibril alaihi salam, seperti kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang sebenarnya mereka dahulu adalah kaum yang mulia, Allah muliakan mereka, ya, keturunan Nabi Nabi Yaqub alaihi salam, yang juga dikenal dengan Israel, sehingga keturunannya dikenal dengan Bani Israel, termasuk kaum Yahudi ini, ya. Namun kaum Yahudi nampak kesombongan, ya, pengingkaran dan penentangan mereka ketika diutusnya Rasulullah ke tengah mereka. Mereka enggak mau beriman, ya, dan nampak sifat asli mereka, ya, fanatisme golongannya mulai muncul. Ya, mereka sebelum mengetahui bahwa Nabi yang terakhir yang Allah utus ke tengah manusia adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam, ya, mereka beriman. Dan mereka nanti-nanti jauh-jauh hari, ya, kaum Yahudi, karena mereka membaca Alkitab, Taurat dan Injil, mereka baca itu dan mereka hafal. Di antara isinya adalah memberitakan, menyampaikan tentang khabar akan datang dan munculnya Nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah utus ke tengah manusia. Mereka tunggu-tunggu itu, ya. Namun ternyata tidak seperti yang mereka harapkan, ya. Ternyata yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kebetulan berasal dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel. Dan mereka enggak terima itu, ya. Mereka tidak menerima. Akhirnya mereka serta-merta menolak, mengingkari dan menentang, enggak mau beriman, ya, enggan untuk masuk Islam. Sampai seperti itu. Ini gara-gara apa? Ta'assub, fanatisme golongan, kesukuan, sehingga menolak kebenaran. Ya. Yang kemudian mereka memusuhi Jibril alaihissalam dan mengatakan Jibril aduwuna. Sampai seperti itu kata bangsa Yahudi, Jibril adalah musuh kami. Ya, walau kana alladhi nazala ala Muhammadin alaihi salatu wassalam ghaira Jibril la amanna bih. Kata mereka, kalau seandainya yang turun kepada Muhammad itu bukan Jibril, kami niscaya akan beriman dengan Muhammad itu. Alasan saja. Ya, memang dasarnya mereka enggak mau beriman, tapi cari-cari alasan. Ya, dalam kondisi kebenaran di depan mata. Ya, tapi hawa nafsu lebih mendominasi mereka. Lebih mereka perturutkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dasarnya mereka enggak mau beriman tapi mencari alasan, dan itu yang mereka, ya, tebarkan bahwa kalau seandainya yang datang kepada Muhammad itu bukan Jibril alaihissalam, niscaya kami akan masuk Islam dan akan beriman dengan Muhammad itu. Ya. Yang sebenarnya alasan utamanya adalah karena Muhammad, ya, bukan dari Bani Israel tapi dari bangsa Arab. Yang kalau mereka mau jujur, kalau dirunut sebenarnya ya satu ayah juga. Bani Israel ayahnya siapa? Ishak alaihissalam. Bangsa Arab ayah-ayah kakek-kakeknya siapa? Ya, Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ishak, siapa bapaknya? Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, ketemunya di kakek-kakeknya sana. Nabi Ibrahim alaihissalam. Amuntah, tetap. Ya, ngeyel dan menentang, enggak mau beriman. Ya, sekedar karena Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka, dari kaum mereka. Ya, inilah diantara hikmah ya, dari kisah tadi. Bagaimana fanatisme golongan ya, mencintai sesuatu yang sampai melampaui batas, berlebihan, yang kemudian lebih dikedepankan daripada kebenaran, akhirnya menolak kebenaran ya, menolak keimanan. Dan ini yang Nabi sebutkan di dalam hadis Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batrul haq wa khumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, maka barang siapa yang masih ya, ada ya benih-benih atau rasa dalam jiwanya ya, atau betikan dalam pikirannya untuk menolak kebenaran, ya, menolak nasihat dan masukan, ya, tidak mau menerima ilmu, maka itulah hakikat dari kesombongan. Ya, berarti di dalam hatinya masih ada kesombongan. Atau siapa saja yang dalam hatinya ada rasa, ya, bahwa dia lebih utama daripada yang lainnya, orang lain lebih jauh dan rendah di bawahnya, ya, dia merendahkan manusia, maka sadar ataupun tidak, ketahuilah berarti pada diri Anda ada bibit-bibit kesombongan, dan itu yang Nabi ancamkan dalam hadis yang sama. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Ya, sehingga kesombongan itu ya, bukan suatu yang ditampakkan, diwujudkan dalam bentuk ya, seorang itu berpakaian yang bagus ya, berkendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus, ini dan itu dari perkara-perkara dunia, dan itu asalnya mubah selama tidak berlebihan. Tapi ternyata inti kesombongan Nabi jelaskan, batarul haq wa ghumtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ketahuilah, sekaligus ditambahkan, ini bukan sifat dan karakter seorang Muslim, tapi ini adalah karakter Yahudi. Yahudi. Dan bahkan pendahulunya, sebelumnya, Iblis. Ya, laknatullahi alaih. Nah, Iblis. Ya, dimana ini pelopornya. Pelopor dan pencetus, muassis al-kibr. Ya. Yang menetapkan pertama kali tentang sifat kesombongan. Bagaimana Iblis enggan, menentang, sombong, menerima kebenaran. Menerima kebenaran perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih ya, lebih senior. Ya kan? Daripada Adam alaihissalam. Nah, ini ternyata menyebabkan Iblis ya, diusir dari jannah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Lakin lamma kana alladhi nazal 'alaihi Jibril fa nahnu la nu'minu bihi. Akan tetapi tatkala yang turun kepada Muhammad adalah Jibril alaihissalam, maka kata kaum Yahudi, kami tidak mau beriman dengan Muhammad. Ya. Li anna Jibril aduwuna. Karena Jibril, kata kaum Yahudi, adalah musuh kami. Musuh kami. Ini alibi mereka, alasan mereka saja yang dibuat-buat. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allah kisahkan tentang kondisi kaum Yahudi sebagai bantahan ya, sekaligus kecaman kepada mereka. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril alaihissalam, maka sungguh beliau alaihissalam yang telah turun kepada hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang kamu bawa berupa hidayah dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Dan barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, ya maka sungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Maka ini isyarat ya dari Allah Azza wa Jal tentang adanya orang-orang yang memusuhi para malaikat, dan itu adalah kekufuran. Ya, jadi jangan dikira sekedar masalahnya mereka enggak mau beriman dengan Nabi Muhammad kemudian selesai urusan. Kemudian membuat alasan Jibril adalah musuh kami. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Jibril. Dalam kondisi Jibril musuh kami sehingga kami enggak mau beriman. Ya, kemudian selesai urusan, bukan itu. Panjang urusannya dan berat konsekuensinya. Allah sebutkan fa innallaha aduwwu lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Konteks yang perhatikan. Sebelumnya Allah sebutkan barang siapa dan pihak mana saja, man kana. Man ini termasuk ya kata yang menunjukkan keumuman. Siapa saja. Baik kaum Yahudinya ataupun siapapun orangnya yang memusuhi Jibril alaihissalam. Karena ternyata yang membenci Jibril bukan cuma kaum Yahudi, ada yang lainnya yang atau bedanya ngaku Muslim tapi membenci Jibril alaihissalam. Ya, apakah ada? Ada. Ya. Nah, dan di sini Allah jelaskan tentang sebab kenapa ya memusuhi Jibril itu suatu tindakan yang tidak pantas dan fatal. Ya, karena Jibril yang telah turun kepada Nabi Muhammad, yang kemudian ya menyampaikan wahyu dari Allah dengan izin Allah, membenarkan apa yang beliau bawa sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Yang kemudian di akhir Allah sebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Kata para ulama, ini mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa memusuhi para malaikat adalah tindakan kekufuran. Ya, sehingga keimanan terhadap para malaikat bukan perkara yang ringan. Betul-betul harus masuk ke hati dan diyakini sekaligus dibenarkan sampai mati. Ya. Sehingga bisa jadi sholat seseorang, puasanya, zakatnya, ibadahnya, ini dan itunya dari amalan-amalan sholat yang ia kerjakan, namun ternyata dia membenci seorang malaikat atau beberapa malaikat. Ya, satu aja Jibril alaihissalam, fatal, gugur semuanya itu. Ya, apa yang tertera di kartu identitas dia Islam, Muslim, sia-sia. Ya, neraka tempat kembalinya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir dan membenci malaikat termasuk kekufuran. Kekufuran. Wa minasyi'ah, ya ini. Aidan man yu'adi Jibril ta'assaru bil yahud. Di antara kaum Syiah mereka ada yang memusuhi Jibril alaihissalam. Terpengaruh dengan tindakan dan akidah kaum Yahudi, kaum Syiah, ya sering populer ya di luar sana istilah Sunni dan Syiah, ya dua kelompok di dunia yang ya hampir-hampir katanya enggak mungkin bersatu dalam kondisi dua-duanya muslim. Ya kalau ngakunya muslim siapa saja bisa ngaku-ngaku. Ya, tapi kalau masalah akidahnya ya seperti ini, Syiahnya kayak gini. Ya, membenci Jibril alaihissalam terpengaruh dengan kaum Yahudi. Apa yang tersisa? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Fa yaqul, dia mengatakan, kaum Syiah mengatakan, inna risalata li aliyyin. Sebenarnya risalah itu, kerasulan itu yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Coba sampai seperti itu mendikte, ya, mendikte Allah Azza wa Jal, mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tahu dari mana kaum Syiah ya mengklaim, mengaku-ngaku, kemudian mereka menyebarkan ya ke seluruh penjuru dunia bahwa hakikatnya kerasulan itu bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Artinya yang berhak untuk jadi nabi, jadi rasul, bukan Nabi Muhammad tapi Ali katanya. Tapi siapa? Ali. Kata siapa ini? Kaum Syiah. Walakin Jibril khana wa a'taha li Muhammadin. Akan tetap Jibril berkhianat, kemudian dia memberikan ya status mandat ya kerasulan kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Coba sampai seperti itu. Para ulama ya ketika membahas tentang akidah yang seperti ini, dan itu termasuk akidah sebagian kaum Syiah, enggak semuanya, tapi ini Syiah yang ekstrim, yang ghulu. Ya, levelnya sudah di atas. Ini termasuk akidah kufur. Dan kaum Syiah yang punya keyakinan seperti ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya. Sampai-sampai kalimat syahadat yang mereka ucapkan bukan ya, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan. Tapi ada tambahan. Ya, wa asyhadu anna Aliyan Rasulullah, Nabiullah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena meyakini Ali yang berhak untuk menjadi nabi. Ya. Dan ketika Jibril anggap sesuai dengan apa yang mereka yakini salah alamat ketika memberikan status dan kedudukan ya sebagai nabi dan rasul kepada Muhammad, tetap mereka enggak mau ngakui itu. Ya. Tetap yang mereka akui adalah Ali. Ya, makanya ketika disebutkan nama Ali dalam kitab-kitab Syiah, ketika disebutkan nama Ali, apa yang mereka ucapkan? Kalau kita kaum muslimin radhiyallahu an, ya kan? Semoga Allah meridhoinya. Tapi mereka alaihi salam. Alaihi salam, seperti yang biasa diberikan kepada para nabi dan rasul. Sampai seperti itu. Ya, makanya sebagian ulama ketika menyebutkan nama sahabat ya. Kemudian ada doa di situ ya. Bukan dengan doa yang ma'ruf seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa tempat, yaitu keridhaan radhiyallahu an. Ya. Tapi dengan alaihi salam, maka ini ada athar, ada pengaruh dari pemahaman Syiah sehingga ahsan ditinggalkan dan tidak dilakukan. Sehingga sama seperti sahabat yang lainnya radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Cukup. Dan itu yang Allah sebutkan terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum waradhu an. Allah ridha kepada mereka para sahabat sebagaimana mereka para sahabat ridha kepada Allah, ya kan? Sehingga kita umat Islam ketika mendoakan para sahabat dengan mengatakan radhiyallahu anhu, kan gitu. Ya, adapun mengkhususkan ya kepada Ali bin Abi Thalib dengan sebutan alaihi salam, maka sebaiknya jangan. Ya, jangan dilakukan. Karena ini termasuk kebiasaan kaum Syiah. Bahkan mereka mengatakan dalam sebagian syairnya, wa syairuhum yaqul. Para penyair-penyair mereka mengatakan, khanal amin wa saddaha an haidarah. Al-amin, yaitu Jibril alaihissalam, telah berkhianat dan memalingkan risalah dari Haidarah. Haidar ya, nama lain dari singa. Singa itu memiliki beberapa nama. Terkadang disebut Usama, terkadang disebut Asad, ya, terkadang disebut Haidar. Kemudian ditambahkan Haidarah untuk mubalaghah. Yang intinya sama, singa. Ini gambaran ya tentang kedudukan yang tinggi yang Ali miliki, seperti singa. Ini penyair mereka. Jadi dianggap Jibril salah alamat, berkhianat ya dalam menyampaikan risalah yang seharusnya wahyu Al-Qur'an turun kepada Ali katanya, bukan kepada Muhammad. Subhanallah. Ya, ini keyakinan rusak kaum Syiah. Dan ini keyakinan yang kufur. Dan kekufuran keyakinan ini jelas karena memang ya dilandasi dengan keyakinan bahwa Jibril salah alamat dan mereka benci dengan Jibril alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Wa minan nas, dan di antara manusia pula, khususan al-musyrikin, terkhusus kaum musyrikin, man yaqul al-malaikatu banatullah, ta'ala Allahu amma yaqulun. Kaum musyrikin mereka mengatakan para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini masih terkait dengan beberapa sekte dan aliran keyakinan menyimpang terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Ada yang benci dengan malaikat, ada yang merubah status malaikat, bukan makhluk ciptaan Allah yang terbuat atau yang tercipta dari cahaya. Ya, seperti yang Nabi jelaskan pada hadis yang telah kita lalui. Tapi diklaim oleh kaum musyrikin bahwa para malaikat adalah banatullah, ya, putri-putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Ya, dan maha tinggi Allah dari ucapan mereka itu. Allah kisahkan tentang pernyataan kaum musyrikin dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zukhruf, di antaranya ayat ke-19. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka kaum musyrikin mengangkat dan menjadikan para malaikat itu yang mereka hakikatnya adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah pilihan yang saleh, sebagai putri-putrinya Allah, anak-anak perempuannya Allah. Ya. Sementara Allah sudah bantah mereka. Dibantah habis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bagaimana mungkin Allah punya anak sementara Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya keturunan dan Allah bukan makhluk turunan. Yang ada asal-usulnya, nasabnya. Ya, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bagaimana kaum musyrikin datang kepada Rasulullah kemudian ingin ditunjukkan tentang nasab keturunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ancang, ya Muhammad, ansib lana rabbak. Wahai Muhammad, tunjukkan nasab keturunan Rabb yang kamu sembah selama ini, tunjukkan kepada kami. Jadi bangsa Arab kan dikenal ya orang yang memang sangat menjaga nasab, sangat menjaga nasab. Jangankan untuk mengetahui ya kakeknya, ya. Kakek sampai 10-20 turunan ke atas yang gak pernah mereka temui, itu hafal, dihafal sama mereka. Itu kelebihan bangsa Arab. Sehingga mereka ingin membuktikan, tunjukkan kepada kami tentang nasab keturunan Rabb yang kamu sembah selama ini. Lancang, ingin disamakan antara Allah dengan makhluk. Ya, kalau kita ditanya, jangankan kakek-kakek kita, ya, kakek kita aja udah sebagian gak tahu siapa namanya. Mau coba? Tes coba tetangganya itu, ya, siapa nama kakeknya? Bingung dia, ya. Apalagi bapaknya, bapak kakeknya, kakek-kakeknya lagi. Jauh, gak kebayang, ya. Gak tahu, ya. Bagi orang Arab aib, ya. Gak tahu bapaknya itu loh, gak tahu kakeknya, aib sekali. Ini anak siapa kan gitu. Tapi mereka terapkan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lancang. Yang kemudian Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir surah. Menunjukkan Allah itu esa, tidak berbilang. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tempat bergantung, Allahus samad dan seterusnya. Ya. Taib. Am lahul banatu walakumul banun? Ya. Apakah ya, Allah itu memiliki anak-anak perempuan sementara kalian ya, memiliki anak-anak laki-laki? Jadi mereka kaum musyrikin, bangsa Arab dahulu di masa jahiliyah punya tradisi dan kebiasaan sangat gembira dan bangga ketika anak yang lahir di tengah keluarga mereka laki-laki. Bangga. Ya, tapi mereka sangat murka dan tidak terima ketika yang lahir di tengah keluarga mereka anak perempuan. Ya. Langsung mukanya muswadda wa huwa kadhim. Ya. Mukanya langsung gelap, hitam, marah dan murka, enggak terima. Karena yang lahir anak perempuan. Bahkan dikubur hidup-hidup sebagiannya, dikubur. Ya, enggak terima ketika yang lahir anak perempuan. Ya. Ada kemungkinan mereka akan menahan diri ya, tapi mereka menahan malu tetap ya, tidak mau mengeluarkan anak putrinya di dalam rumah dan enggak mau dikasih tahu kepada yang lainnya karena takut ya, jaga gengsi dan wibawanya, karena mereka kalau punya anak perempuan jatuh wibawanya ya. Atau mereka secara terang-terangan mengubur hidup-hidup putri-putri yang baru lahir di tengah keluarga mereka sendiri. Ya, enggak keluar dari itu. Tapi kalau yang lahir adalah anak laki-laki, luar biasa diumumkan, bangganya luar biasa. Artinya kaum musyrikin sendiri, mereka enggak mau anak perempuan itulah. Tapi lancangnya mereka, ya, justru menisbahkan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya. Ini kan kelancangan. Kemudian wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila dikhabarkan kepada salah seorang di antara mereka kaum musyrikin akan lahirnya seorang anak perempuan, langsung muka dan wajahnya itu gelap hitam. Ya, lagi murka dan marah, enggak terima. Ya. Nah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka benci. Iya. Mereka ya menisbahkan kepada Allah sesuatu yang mereka sendiri enggak suka, itulah. Mereka enggak suka punya anak perempuan, tapi mereka nisbahkan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Ya. Dan lisan-lisan mereka mensifati kedustaan. Dan sungguhnya ya, anna lahumul husna. Dan mereka seakan-akan mendapatkan kebaikan dari itu semuanya. Astafal banati alal banin, malakum kaifa tahkumun, afala tadhakkarun. Apakah mereka itu akan memilih ya, anak-anak perempuan. Ya. Nah, bagi Allah kemudian menyisihkan anak-anak laki-laki untuk mereka sendiri. Malakum kaifa tahkumun? Apa yang kalian hukumi ini? Ya, ini keputusan apa yang kalian buat ini? Ya, kalau kalian suka anak perempuan kemudian kalian nisbahkan kepada yang lain, ya, ya mungkin adil kan gitu ya, sama-sama. Ini enggak. Afala tadhakkarun fa idza kuntum la taradawna albanati li anfusikum wa takrahunahunna fa kayfa tansibunahunna ila Allah jalla wa ala. Yang apabila kalian tidak ridha memiliki anak-anak perempuan untuk diri-diri kalian sendiri dan kalian membenci mereka, maka bagaimana mungkin kalian menisbahkan anak-anak perempuan bagi Allah? Ma anna Allah lam yattakhid walada. Dalam kondisi Allah itu tidak memiliki anak sama sekali. Walakin hada min babir raddi alaihim. Akan tetapi di sini Allah sebutkan tentang kondisi kaum musyrikin tersebut sebagai bentuk bantahan kepada mereka. wa bayani fasadi qaulihim, dan untuk menjelaskan tentang rusaknya pendapat mereka tersebut. Kama anna an-nasara yaqulun, tambah lagi sekarang kaum Nasrani, mereka mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih Nabi Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini kelancangan lagi. Ya, fa nasabu lillahi jalla wa ala al-ibna, mereka menyandarkan, menisbahkan kepada Allah anak laki-laki. Diklaim Allah punya anak. Ya, wal musyrikun nasabu lahul banat, dan kaum musyrikin menisbahkan kepada Allah punya anak perempuan. Wallahu jalla wa ala lam yattakhidh sahibatan wala walada, dalam kondisi Allah itu enggak punya istri, enggak punya pendamping, enggak punya teman apalagi anak. Li'annal walad juz'un minal walid wa syabihun bil walid, karena anak itu adalah bagian dari orang tuanya dan seperti orang tuanya. Wallahu jalla wa ala laisa lahu syarikun wala syabih, ya, dan Allah tidak punya sekutu dan tidak ada yang menyerupainya. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala laisa bihajatin ila al aulad, ya, dan Allah enggak butuh dengan anak-anak. Nah, innama hadza fil bashar, akan tetapi yang seperti ini fenomena yang ada pada manusia, ada anak, ada keturunan. Makanya di antara tujuan orang menikah itu ya ingin memiliki keturunan, kan gitu. Dan Rasulullah berbangga dengan umat beliau yang banyak jumlahnya. Di dalam riwayat Ashabus Sunan disebutkan, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam, nikahilah para wanita yang penyayang dan subur. Ya, kenapa? Kata Nabi, karena sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku. Ya. Sehingga di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Ini pada manusia. Ya, adapun Allah Azza wa Jalla maka tidak ada sama sekali. Wal makhluqat hiyallati bihajatin ila al-aulad. Adapun makhluk ya butuh kepada anak. Ya. Kayak sekarang ya, yang baru nikah ketika lahir anak satu, ya, mungkin sebagian merasa kerepotan, dua tambah repot, tiga ketika masih kecil-kecil. Ya, merasa disibukkan, merasa ya, diganggu aktivitas dan kesibukannya, pekerjaannya atau hobinya sebagiannya diganggu dengan anaknya yang masih kecil-kecil. Terganggu istirahatnya. Ya, terganggu kesukaannya dan seterusnya. Sekarang. Tapi nanti kalau sudah tua akan dikangenin itu. Akan dicari mana anak saya. Yang baru satu anaknya, waduh kenapa dulu waktu muda enggak nambah. Ya, ditahan-tahan. Ya, bahkan takut kalau misalkan anaknya banyak. Padahal ini termasuk sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Banyak anak, banyak keturunan. Bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Sehingga ya, untuk kaderisasi dan pencetakan untuk kader-kader muslim yang tangguh, muwahhid dan ahlus sunnah itu besar. Apalagi dididik, dibina ya, di markis-markis ahlus sunnah dengan tauhid dan sunnah, luar biasa nikmat. Ya. Walhasil ya, apa yang disebutkan tadi itu menjelaskan kepada kita tentang prinsip yang sangat agung di dalam Islam, yaitu beriman dengan para malaikat, loyal kepada mereka dan tidak membenci para malaikat. Nah, dan ini diantara bentuk loyalitas yang secara murni harus diberikan kepada para malaikat. Terkait dengan prinsip al-wala wal-bara, ya, para ulama membagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang atau pihak-pihak yang kita harus memberikan loyalitas penuh, ya, mahabbatul mahab, mahabbatul khullas, kecintaan yang murni kepada mereka. Tidak boleh ada kebencian sama sekali. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikat, ya, kepada para sahabat. Ya, enggak boleh ada kebencian sama sekali. Kapan ada kebencian? Ya, kepada sebagian mereka yang kita sebutkan tadi, maka itu menunjukkan tidak adanya iman. Ya, cinta dengan Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para malaikat, cinta kepada para sahabat. Ya, ya, ini orang-orang saleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-bughdul mahdh, kebencian yang murni, ya, yang 100% gak ada loyalitas sama sekali. Nah, harus benci kepada mereka. Kepada siapa? Yaitu kepada iblis, ya, kepada syaitan. Nah, kepada orang-orang kafir. Nah, ini kepada kaum munafikin, gak boleh ada loyalitas sama sekali. Benci. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah pihak-pihak yang kita terkadang memberikan loyalitas, kecintaan kepada mereka, dan terkadang, ya, memberikan kebencian, ya, berlepas diri kepada mereka. Siapa mereka? Usatul mu'minin, usatul muslimin, ya, pelaku dosa dan maksiat dari kalangan kaum muslimin. Ya, kita cinta kepada mereka karena adanya iman yang ada pada mereka. Ya, nah, karena kesolehan mereka, karena kebaikan mereka, karena akhlak yang baik yang ada pada mereka. Namun manakala yang muncul adalah dosa, kesalahan, ya, ataupun kemaksiatan, atau penentangan terhadap kebenaran, atau akhlak yang buruk, maka kita benci kepada mereka. Bukan karena, ya, mengeluarkan mereka dari Islam, bukan, tapi karena keburukan yang ada pada mereka. Dan itulah sifat keadilan, dan itu diterapkan kepada siapa saja, ya, kepada orang yang dekat ataupun yang jauh, ya, kepada kerabat sekalipun ataupun yang tidak ada hubungan sama sekali, ya, selama dia muslim, maka terapkan dan berikan dua hal tadi, ya, karena dia masih muslim, ya, kita hargai, ya, dan kita tidak berlebihan dalam bab ini, tidak sampai mengkafirkan, tidak, tapi karena yang nampak di sisi yang lain, ya, adalah kemaksiatan, kemungkaran, ya, keburukan akhlak, nah, sikap atau lisan yang suka mencela misalkan, yang suka melaknat, mengutuk dan seterusnya, ya, nah, makanya seperti ini kita benci, ya, karena kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, ini, ya, tiga kondisi, ya, tiga kelompok yang harus dibedakan. Ya, mana yang harus kita berikan loyalitas penuh, mana yang harus kita tampakkan permusuhan penuh, dan kapan perpaduan antara keduanya. Ya, taib. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat, dan insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.